sidati amangan sapa duga sento tiang melalui kesualayan pisingnya lapan tiang mecap legan aja anak ajar ke daun kenang makanan rasa runtakan nahe dugas masalaman halus lima neka yang kejani rasa yang sama kenyam manisnya nyudang naetang kadeg-degan tuntunin rasa melat megegelan takut-takut bali tiana konim subeke ngalah gegelan jujur yang nyautel kimut-kimut dan iya anu pedidian dikenahe mabunga liang cara anak pulungin bulan jadi ngelah timpal malam mingguan tugas masalaman halus lima neka yang kejani rasa yang sama kenyam manisnya nyudang ngaitang kadeg-degan tuntunin rasa melat magegelan kimudan ia menupa di diang dikenahe mabunga liang cara anak pulungin bulan jani ngalah timpal malam mingguan takut-takut mandi tiang nakonim suba kenalah gagal kimudan ia anupa di diang dikenahe mabunga liang cara anak